menjadi kaya dan menjadi bahagia. Judi membuat hidup menderita. Judi membuat hidup jadi sengsara. Jangan dekati dia, jangan temani dia. Judi membawa malapetaka. Judi membawa sejuta bencana. Yang tiada berarti. Jangan dekati dia, jangan temani dia. Judi membawa malapetaka. Judi membawa sejuta bencana. Sejuta bencana.